الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemarin kita telah masuk pada adab yang ke-12. Inti dari hal yang kemarin kita ambil apa, Akbar? Nah, hendaknya seorang muallim mengawasi keadaan para thalabah dari si adab, akhlak, amalan. Baik yang zahir maupun yang batin. Kemudian apabila muncul dari mereka hal-hal yang buruk, ya ditegur. Nah, kemarin kita sampai pada perkataan al-kathrati kalamin bi ghairi taujihin wal fa'idah, yaitu tatkala mendapati naam talabah, yaitu banyak bicara. Naam, dengan pembicaraan yang tidak berfaedah. Aw hirsin ala kathratil kalam, atau dia punya semangat untuk apa? Bicara banyak. Nah, karena apa? Nah, sifat ikhwani fillah suka bicara ini, nah, ini adalah sifat yang buruk kalau seseorang tidak mampu mengarahkannya. Sebab naam lisan ikhwan fillah, kalau seseorang tidak bisa mengaturnya, ini merupakan sebab banyak tersungkurnya manusia ke jurang neraka. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ketika memberikan bimbingan yang banyak kepada Mu'adz, kemudian mengatakan apa? Hal adulluka ala milaki dhalika kulli, yaitu kepada apa kunci dari itu semua untuk engkau bisa selamat. Maka beliau kemudian mengatakan kuffa alaika hadha, sambil mengisyaratkan ke lisan beliau. Kuffa alaika hadha, yaitu tahan naam hal ini, yaitu tahan lidah ini. Untuk apa? Untuk kita tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan yang akan bermanfaat bagi kita, bukan pembicaraan yang apa? Yang bermadarat. Kemudian Mu'adz bertanya, apa yang ditanyakan oleh Mu'adz? Dalam kelanjutan hadis indak ya Ridwan. Di murajaah. Taib. Nah, itu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Mu'adz setelah naam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuffa alaika hadza? Ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Nah, kita ini sungguh akan dihukum dengan perkara yang kita bicarakan. Yaitu konteksnya, konteks pertanyaan, yaitu maksudnya wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan sebab ucapan-ucapan kita? Maka baru Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan wahal yaqubun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu ansinatihim. Ada finarnya ya. Naam. Wahal yakubun nas ala manakhirihim aw ala wujuhihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Baik, lepas. Naam. Yaitu Nah, tidaklah menyungkurkan manusia. Nah, disungkurkan ala manakhirihim ikhwanifillah. Itu adalah bentuk apa yang sangat amat menyakitkan. Kita kalau jatuh kaki dulu mending. Tapi ini apa? Tersungkur na'am kepala dulu, wajahnya dulu. Di jurang neraka. Na'am. Itu semua apa? Tidaklah dia tersungkur dengan wajahnya ke neraka kecuali apa? Kecuali buah dari lisan-lisannya. Wa'iyadubillah. Maka nah, seorang yang punya kebiasaan banyak bicara ikhwanifillah untuk berusaha mengekam. Yaitu apa? Banyak bicara, kalau yang dibicarakan adalah al-haq, bermanfaat, maka itu khair. Tapi ini berat ikhwanifillah. Nah, karena apa? Karena memang syaitan akan berusaha terus menggelincirkan, ya, menggelincirkan lisan. Oleh karena itulah yang hendaknya menjadi patokan untuk kita dalam masalah bicara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini saja yang bisa mengekang kita. Yaitu keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang bagus, berkatalah yang baik atau diam. Nah, berkata yang baik atau diam. Nah, berkata yang bermanfaat atau diam. Nah, dan perkataan-perkataan untuk kita bisa tahu itu yang bermanfaat atau tidak, ya belajar. Nah, karena apa? Bukan berarti kemudian seseorang sudah diam saja kayak batu. Ya, aku gak bisa berkata baik. Nah, akhirnya diam kayak batu. Ketemu orang juga, nah, ya daripada berkata, keliru. Menyapa, ikhwanifillah, misalnya menyapa orang, itu termasuk perkataan baik atau bukan? Perkataan baik kalau dia menyapa dengan sapaan baik, dan ini bahkan termasuk adab. Nah, bukan kemudian na'am tayyib, ketemu orang diam kayak batu. Tayyib. Nah, untuk mengetahui perkataan yang bagus dari perkataan yang buruk, ya ini butuh belajar. Nah, intinya berusaha untuk tidak berkata kecuali berfaedah. Apabila perkataan ini menimbulkan kebahagiaan pada saudara kita, berupa hiburan, nah, berupa dorongan, ini khair. Nah, dan contoh-contoh yang lain dari perkataan-perkataan yang tidak, yang apa, perkataan-perkataan yang bermanfaat. Ada pun yang tidak bermanfaat, yang paling nah, jelasnya adalah ghibah. Nah, ghibah yang begitu banyak ikhwanifillah manusia terjatuh di dalamnya dalam keadaan tidak menyadari. Dan juga dalam masalah kalam, ada waktu-waktu ikhwanifillah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci seorang apa berbicara-bicara, berbincang-bincang di waktu itu. Yaitu apa? Nah, di antara waktu yang dimakruhkan, dibenci untuk bincang-bincang yang tidak berfaedah, yaitu apa? Ba'dal isya. Nah, karena Rasulullah SAW yakrahun naum qabla al-isya wal kalamu ba'dah, adalah Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan membenci apa? Bincang-bincang. Nah, setelah isya, dalam artian apa? Bincang-bincang yang tidak berfaedah. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan istrinya, juga dengan sebagian para sahabat, tapi nah, pada hal-hal yang berfaedah. Makanya para thalabah malam kalau tidak murojaah, ya tidur. Nah, malam kalau tidak murojaah, ya tidur. Jangan na'am tayyib berkumpul kayak orang kenduri ngobrol. Nah, ya, paham? Nah, kalau tidak murojaah, tidak belajar, tayyib tidak mudzakarah, tidur malam akhirnya. Nah, tapi sebagian saudara-saudara tidur, sudah tidur. Nah, yang ada beberapa oknum masih, nah, muter, nah, tayyib ngobrol, Tidak ada faedahnya. Yakin yang dibicarakan bukan apa? Bukan rijal hadis, bukan juga apa? Ahkam na'am syar'iyah. Kalau Imam Ahmad bersama dengan beberapa na'am ahli hadis ikhwani fillah semalaman suntuk sampai-sampai beliau ingat tidak pernah meninggalkan witir kecuali malam itu. Kenapa? Karena memanfaatkan apa? Waktu, karena pertemuan ini pertemuan yang jarang. Akhirnya mereka terus mudzakarah sampai subuh. Nah, tapi kalau kita enggak, nah yang dibicarakan yakin apa? Bukan seputar ilmu. Maka jauhi ikhwan fillah. Jauhi na'am bincang-bincang pada isya yang tidak ada faedah. Nah, kalau na'am enggak murajaah, tidak ada faedah, tidak memberi ilmu, tidak mengajar, tayyib, maka tidur. Untuk apa? Untuk nanti bisa bangun, bisa qiyamul lail, bisa sholat witir. Nah, dan bisa apa? Bisa sholat subuh dalam keadaan apa? Keadaan bersemangat. Karena sebagiannya sholat subuh dipanjangkan, nah berdirinya naam dalam kondisi apa? Kondisi sambil naam setengah mati setengah hidup. Ya. Naam. Ini enggak betul. Naam ini enggak betul. Harus diluruskan. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, "Aw mu'asharati man la taliku 'ishratuhu." Baik. Atau nah melihat kondisi sebagian thalabah yang dia apa? Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak pantas untuk dia pergauli. Nah, ini yang sering disebut pada zaman kita dengan masalah pertemanan. Nah, masalah pertemanan telah dibahas oleh para ulama sejak dulu. Yaitu kita harus milih-milih. Ya, berteman dengan makhluk yang jelas. Jangan makhluk-makhluk yang tidak tahu di dunia apa, dunia maya. Dunia saja namanya sudah tidak ada dalilnya nih, dunia maya. Dunia kita cuma dua, cuma apa yang kita lalui tiga. Darul dunia, darul bariyah dan darul qarar. Ini adalah di dunia maya. Sehingga orang-orangnya juga tidak jelas. Nah, ini yang banyak menimbulkan kerusakan. Nah, banyak menimbulkan kerusakan. Kalau yang jelas saja yang kelihatan ya khanifillah, ini banyak yang apa? Yang menimbulkan kerusakan, apalagi yang tidak jelas-jelas ini. Nah, maka masalah berteman ini penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dulu telah menegaskan, "Masalul jalisis shalih wal jalisis su' ka hamilil miski wa nafihil ghir." Permisalan teman duduk yang bagus dengan teman duduk yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Tinggal memilih, ingin bau wangi walaupun apa tidak punya minyak wangi. Nah, atau apa ingin bau sangit dan busuk. Nah, dikarenakan teman kita yang jelek. Dan yang lebih-lebih lagi, Rasulullah SAW telah bersabda, "Na'am al-mar'u 'ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bersama dengan agama teman dekatnya. Teman yang dia cintai. Teman akrabnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang hendak dia jadikan apa sebagai teman dekat. Ini penting. Kalau didapati seseorang yang berteman kok misalnya nah, dengan orang-orang yang tidak pantas untuk ditemani, yang mengajak kepada kejelekan, dan kejelekan lebih cepat menjalarnya daripada apa? Kebaikan. Nah, karena memang kejelekan itu sesuai dengan hawa nafsu, ikhwan fillah. Dan nafsu kita condong kepada nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Sudah jiwanya memerintahkan keburukan, dapat teman yang majak keburukan. Ya, kata orang Jawa, nam tumbuh oleh tutup. Nah, tahu tumbuh? Hah? Apa bahasanya Pak Amin? Hah? Apa bahasanya tumbuh? Tapi besek lagi sama. Nah, besek yang sering untuk orang kenduri itu dapat tutupnya ini pas ya kan, klop. Nah, klop. Makanya masalah teman ya, khonifillah penting. Cari teman yang bisa na'am membawa kita kepada kebaikan. Kapan saja merasa kalau teman ini tidak membawa kepadaku kebaikan, maka apa? Nah, berusaha untuk apa? Mengambil langkah na'am agar kita tidak terseret pada keburukan. Au ghaira dzalik, atau selain itu, mimma sayati dzikruhu insyaallah taala fi adabil muta'allim. Naam, atau selain itu yang akan datang penyebutannya dalam adab muta'allim. Di sana akan dijabarkan lagi ikhwan fillah. Hal-hal yang naam apa yang hendaknya kita lakukan dan yang hendaknya kita tinggalkan. Taib, nah, apabila seorang syekh mendapati demikian, arada syekhu bin nahyi an dhalik, hendaknya syekh melarang, nah, taib, dari perkara tersebut. Bihuduri man sadara minhu ghairu mu'aridin bihi wala mu'ayyinin lah, fa'in lam yantahi nahahu an dhalika sirran. Taib, yaitu syekh menegur atau menyampaikan akhwanifillah di majelis dengan melarang dari hal-hal tersebut di kondisi apa, dalam keadaan orang yang dimaksudkan hadir. Nah, tanpa apa? Tanpa menyebutkan nama. Ini metode awal ya akhwanifillah. Nah, metode awal ya, nam teguran demikian disebutkan dalam artian hal-hal yang buruk diperingatkan dalam kondisi yang diinginkan hadir di situ. Dan juga apa yang lain untuk bisa apa, bisa mengambil faedah juga agar naam yang belum terjatuh dalam kekeliruan tercegah. Nah, dan ini metode para ulama kita sejak dulu ya khonifillah, bukan kemudian ah itu naam nyindir aku disindir. Kalau merasa tersindir bagus ya khonifillah, karena berarti hatinya hidup. Nah, bahkan apa, seseorang ketika menghadiri majelis ilmu, ketika menghadiri majelis yang di situ kita mendengar nasihat, harus sering-sering apa, menanamkan oh itu untuk aku. Nah, jangan itu untuk fulan. Keliru ya kawan. Wah ini yang sedang digarap ini fulan. Salah ya kawan. Nah, salah. Tapi seorang yang hatinya hidup, hatinya bagus, mendengarkan na'am apa, mendengarkan nasihat, dia harus apa, na'am terapkan dulu pada diriku. Na'am, oh itu untuk aku. Oh iya, na'am itu teguran untuk diriku. Nah, kalau merasa demikian ini bagus. Na'am. Tapi jangan kemudian marah. Na'am. Kalau merasa tersindir kok marah, ini keliru. Na'am, ini keliru. Kenapa ikhwan fillah? Karena nasihat ammah, nasihat umum. Dan inilah kondisi para sahabat ikhwan fillah. Ketika turun ayat, maka mereka langsung mendatangkan pada diri mereka, ini untuk aku. Seperti kisah siapa? Tsabit bin Qais. Yang dikenal dengan apa? Khatib al-Ansar. Khatibnya kaum Ansar. Karena apa? Diberi lisan yang Masya Allah, kemampuan untuk apa? Menyampaikan yang bagus dan lantang, memiliki suara yang keras. Ya rahmatullah. Maka tatkala turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharulah. Larangan, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian di sisi nabi. Nah, sebagaimana kajah libatikum ba'da, seperti kalian mengeraskan suara kepada sebagian yang lain. Setelah turun ayat ini ikhwan fillah, Tsabit sudah tidak berani hadir. Tsabit bin Qais. tidak berani hadir sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan di mana aina Thabit. Nah, maka beliau mengutus tetangganya untuk apa? Mencari tahu keadaan Thabit kok beberapa hari tidak datang. Ketika ditanya, kondisinya akhwani fillah, kemudian beliau menjelaskan. Tayyib, qad nazalat hadhihi al-ayah 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inni min arfa'ikum sawta. Telah turun ayat ini pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku adalah orang yang paling keras suaranya di antara kalian. Tayyib dia menyangka itu sudah untuk aku sehingga amalanku terhapus. Sedih sampai-sampai tidak berani hadir di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang hatinya hidup. Ketika datang mau'idzah dari Allah, datang teguran dari Allah, mereka merasa oh ini teguran untukku. Maka ketika berita ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah datang kabar gembira. Bahwasanya huwa min ahlil jannah. Bukan dia penduduk neraka. Karena apa? Karena ayat ini turun bukan khusus untuk Thabit, bukan juga sebagai apa? Sebagai kecaman atas beliau. Karena lantangnya suara beliau adalah digunakan untuk perkara yang khatibul amsar. Maka setelah itu para sahabat menyatakan kami melihat beliau berjalan di muka bumi dalam keadaan beliau adalah telah tetap sebagai penduduk surga. Bagaimana gembiranya akan ini. Masih hidup berjalan di muka bumi sudah datang berita dia penduduk surga. Nasallallahu at-taufiq wassalam. Cuman inti dari kisah sahabat yang mulia ini dan kisah dalam as-sahih. Bagaimana seorang sahabi ketika mendapatkan teguran dari Allah langsung menerapkan oh ini teguran untuk. Bahkan sampai-sampai mereka sangat takut, sangat sedih, tidak berani untuk mendatangi majlis. Cuman ternyata malah mereka-mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira karena hatinya hidup. Hatinya senantiasa apa? Siap untuk menerima perbaikan, siap untuk menerima nasihat. Makanya orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan, kemudian mengikuti yang bagusnya. Mendengar dulu. Mendengar, kemudian dia ikuti perkataan yang bagus tersebut. Perkataan yang dibangun di atas dalil. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Di surat apa ini? Indah ya Muhammad. Salah tiga. Di surat Az-Zumar. Yaitu orang-orang yang mau mendengarkan perkataan yang bagus kemudian mengikuti yang paling bagusnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal sehat. Nasallallahu alaihi wasallam ayyaj'alana minhum walhamdulillahirabbil alamin.